Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Berikutnya penulis, Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah, menerangkan tentang as-sirat. Beliau rahimahullah mengatakan, was-siratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bayna al-jannati wan nar yamurru an-nasu ala qadri a'malihim fa minhum man yamurru kanafhi al-basar wa minhum man yamurru kal-barq wa minhum man yamurru kal-rih wa minhum man yamurru kal-faras al-jawad wa minhum man yamurru kal-rikab al-ibil wa minhum man ya'du adwan wa minhum man yamshi mashyan wa minhum man yazhafu zahfan wa minhum man yughtab wa yulqa fi jahannam fa innal jisra 'alayhi kalalib tasqifu an-nasa bi a'mali faman marra 'ala sirati dhahara al-jannah. Beliau rahimahullah mengatakan was-sirat dan sirat terbentang di atas punggung neraka jahannam. Wa huwa al-jisru alladhi baina al-jannati wan nar, yaitu jembatan yang terletak di antara al-jannah wan nar, antara surga dan neraka. Yamurru an-nasu 'ala qadri a'malihim, manusia akan melintas sesuai dengan akadar amalan-amalan mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar, di antara mereka ada yang melintas dengan cepat seperti kedipan mata. Waminhum man yamurru kalbar, dan di antara mereka ada yang melintas seperti kilat. Wa minhum man yamurru karir, dan di antara mereka yang melintas melewatinya seperti angin yang kencang. Wa minhum man yamurru kal faras jawad, di antara mereka ada yang melintas seperti kuda yang tangkas, kuda yang cepat. Wa minhum man yamurru karikabil ibil, dan di antara mereka ada yang melintas seperti unta-unta tunggangan. Wa minhum man ya'du adwan, di antara mereka ada yang berlari. Wa minhum man yamshi mashyan, di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhum man yazhafu zahfan, dan di antara mereka ada yang yazhaf. Yazhaf yakni bergerak dengan cara duduk, dalam keadaan duduk, yakni mengesot. Wa minhum man yuqtafu wa yulqa fi jahannam, di antara mereka ada yang disambar dan dilemparkan ke dalam jahannam. Fa innal jisra 'alaihi kalalib, sebab jembatan tersebut di atasnya terdapat kalalib, pengait-pengait dari besi. Taqifun nasa bi'amalihim, yang menyambar manusia sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka. Faman marra 'ala sirati dhahara al-jannah, lalu barang siapa yang berhasil melintasi al-sirat, jembatan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini di antara perkara yang terjadi di hari kiamat nanti, yaitu as-sirat. Sehingga kesimpulan yang kita pelajari tentang hal-hal yang terjadi dari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, yang pertama adalah nasyrun nas kuburi, manusia dibangkitkan dan digiring dibangkitkan dari alam kubur mereka dan dikirim. Berikutnya adalah al-mautif, berdiri di padang mahsyar dalam waktu yang lama menunggu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu dunumu syams, mendekatnya matahari, didekatkannya matahari. Dan tafawutul arq, berbeda-bedanya keringat manusia. Ada yang sampai ke kedua mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke mulutnya. Kemudian yang terjadi adalah nuzulul malaikah safan-safan tuhidu binnas, turunnya para malaikat dalam keadaan berbaris, berbaris, baris demi baris. Tuhidu binnas, mereka mengelilingi makhluk yang berdiri di padang mahsyar. Berikutnya adalah nuzulullah, turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Berikutnya adalah qiyamun nas li rabbil alamin khashi'in dzalilin, berdirinya manusia di hadapan Allah dalam keadaan rendah, tunduk dan hina. Berikutnya adalah turun mautif, mereka kembali berdiri dalam waktu yang lama. Sehingga mereka berdiri dalam waktu yang lama sebelum kedatangan dan turunnya Allah, demikian pula setelah kedatangan dan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terjadi adalah dhahabun nas ila al-anbiya talabat asy-syafa'ah, manusia pergi menemui para nabi untuk meminta syafaat, agar para nabi itu memohon kepada Allah sehingga disegerakan qasrul qada, diberi keputusan untuk manusia agar ahli jannah segera masuk ke dalam jannah dan tidak terus merasakan penderitaan di padang mahsyar. Berikutnya yang terjadi adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dan menyanggupi permintaan para makhluk untuk meminta syafaat atau untuk memberikan syafaat, memohonkan janaman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Berikutnya yang terjadi adalah al-hisab. Ya, hisab. Dan telah kita pelajari ada tiga kali arada. Masing-masing manusia dihadapkan kepada Allah sebanyak tiga kali. Pada dua kali yang pertama ya, terjadi jidal wa ma'adir, perdebatan dan banyak peralasan. Sebelum kali yang ketiga dihadapkan pada kali yang ketiga sebelumnya, nashrud dawamin, disebarkan terlebih dahulu, dibagi-bagikan terlebih dahulu catatan-catatan amal perbuatan seluruh manusia. Setelah itu terjadilah al-arbatul thalithah, dihadapkan kepada Allah pada kali yang ketiga, itulah hisab. Dan kaum mukminin, masing-masing dari kaum mukminin dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian yang terjadi adalah al-wazn, penimbangan amal perbuatan. Dan di antara manusia ada yang ditimbang lembarannya, catatannya. Dan di antara manusia ada yang ditimbang dirinya sendiri. Namun secara umum yang ditimbang adalah amal-amal perbuatan mereka. Kemudian yang terjadi, ini sebelum sirat semuanya, sebelum jembatan, setelah penimbangan yang terjadi adalah ya, adanya penyeru dari Allah Subhanahu wa taala, adanya seruan antasba' kullu ummatin ma kanat ta'bud, hendaklah masing-masing umat mengikuti apa yang mereka ibadahi, apa yang dahulu mereka sembah, mereka ibadahi selama dunia. Maka ketika itulah akan berkelompok-kelompok, masing-masing golongan bersama sembahan-sembahannya sendiri-sendiri. Itulah makna firman Allah Taala, "Wahsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah." kumpulkanlah, kirimlah, kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu, wa azwajahum, dan golongan-golongan mereka, orang-orang yang golongan sejenis dengan mereka, wa ma kanu ya'buduna min dunillah, beserta apa yang dahulu mereka ibadahi selain Allah, serta apa yang dahulu mereka ibadahi selain Allah. Sehingga setelah penimbangan al-wazn, mizan, ya, terjadi semua ini, ya, semua manusia diperintahkan untuk, ya, berkelompok sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan golongannya, bersama dengan sembahannya masing-masing. Sampai-sampai yang menyembah Fir'aun pun, ya, diperintahkan untuk mengikuti Fir'aun, ya, dan Fir'aun itu membawa mereka, membawa kaumnya, ya, ke dalam an-nar. Nah, kemudian, ya, kelompok-kelompok yang kafir tersebut, setelah mereka berkelompok-kelompok bersama simbahnya masing-masing, ya, mereka berjatuhan ke dalam an-nar, ke dalam neraka, sebelum sirat, ya, sebelum sirat, sebelum jembatan ini. Jadi kelompok-kelompok yang kafir, ya, yang musyrik, itu telah diperintahkan untuk mengikuti sembahan-sembahan mereka, lalu sembahan-sembahan mereka membawa mereka memasuki dan menceburkan diri ke dalam anak neraka. Nah, kenapa yang dituju adalah neraka? Sebab diterangkan di dalam hadis, ya, sebelum sirat, sebelum jembatan tersebut, ya, terdapat zulman, kegelapan, terdapat kegelapan zulman. Jadi di padang mahsyar terang, ya, terjadinya al-wazn, penimbangan dalam keadaan terang, cahaya. Namun setelah itu, sebelum sirat, ada kegelapan zulman. Dan orang-orang yang kafir, kelompok-kelompok yang kafir itu tidak memiliki cahaya sedikit pun, sehingga mereka terus bergerak dan bergerak. Ternyata yang mereka tuju adalah an-nar. Mereka mencuburkan diri ke dalam an-nar. Mereka tidak tahu kemana harus mengarah, sehingga mereka ikuti adalah sembahan-sembahan mereka masing-masing, dan ternyata membawa mereka ke dalam an-nar. Nah, antasbah kullu ummatin ma kanat ta'bud, hendaklah masing-masing umat mengikuti apa yang dahulu mereka ibadahi, mereka sembah. Lantas bagaimana dengan umat-umat, golongan-golongan yang beribadah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang saleh, seperti para Nabi, Nabi Isa AS, dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain yang saleh? Ya. Jawabannya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat akan ada syaitan yang Allah jadikan, ya, menyerupai sembahan mereka, menyerupai Nabi Isa, ya, menyerupai Nabi Isa, demikian juga sembahan-sembahan mereka yang lain dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian syaitan tersebut, ya, diikuti oleh mereka terus sampai masuk ke dalam an-nar. Ya, wallahu a'lam. Kemudian setelah golongan-golongan yang kafir tersebut semuanya masuk ke dalam an-nar, tersisa dua golongan, yaitu al-muslimun, yaitu al-mu'minun dan al-munafiqun, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Yang mana semuanya bisa dimasukkan ke dalam satu golongan, yaitu muslimin. Sebab terkadang disebutkan kata muslimin termasuk di dalamnya adalah munafikin. Muslimin terkadang yang dimaukan dengannya adalah mencabut mukminin dan munafikin. Sebab orang-orang munafik menampakkan diri beragama Islam, menampakkan diri menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, namun kenyataannya menyembunyikan kekafiran. Ya, setelah golongan-golongan yang kafir itu, yang kafirnya zahir jelas, masuk ke dalam neraka sebelumnya, tersisa al-muslimun, yaitu kaum mukminin dan orang-orang munafik. Nah, setelah itu yunsabu sirat ala matni jahannam. Dihamparkanlah jembatan tersebut di atas neraka jahannam. Di atas neraka jahannam. Nah, dan masing-masing orang ya, muslim dari kalangan kaum mukminin dan munafikin akan diberi cahaya. Orang-orang mukmin demikian juga orang-orang munafik berikutnya akan diberi cahaya. Seperti tadi, sebelum sirat ada zulmah, ada kegelapan. Ya, ada kegelapan. Nah, masing-masing orang yang masih ada ketika itu mukminin dan munafikin ya, mendapatkan cahaya sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Namun ketika semakin mendekati sirat, ya, cahaya orang-orang munafik itu redup dan menghilang. Redup dan menghilang. Sehingga orang-orang munafik ya, mendapatkan balasan tipu daya mereka. Ketika mereka di dunia menyangka telah melakukan tipu daya terhadap Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan Islam padahal menyembunyikan kekafiran, maka demikian juga pada hari kiamat nanti menjelang surah mereka akan mendapatkan balasan atas tipu daya mereka. Mereka tertipu dan terkecoh dengan cahaya yang mereka miliki sehingga mereka maju mendekat menuju surah, namun ternyata lambat laun cahaya mereka meredup dan hilang sehingga mereka berada dalam kebingungan. Ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, orang-orang munafik memanggil-manggil orang-orang yang beriman yang masih memiliki cahaya. Ya, mereka meminta agar ditunggu, ya, agar ditunggu dan mendapatkan manfaat dari cahaya orang-orang yang beriman, sebab mereka sudah tidak memiliki cahaya. Itulah makna firman Allah Taala di dalam surat Al-Hadid. Umburuna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, kami akan mengambil sebagian dari cahaya kalian. Namun kemudian dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah ke belakang dan carilah cahaya sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Batinuhu fihi rahmat wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Intinya sekali itu terpisahlah orang-orang munafik ya, dengan orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman memasuki as-sirat dan masing-masing dari mereka berjuang untuk melintasinya. Sedangkan orang-orang munafik sudah tertinggal tanpa cahaya dan mereka juga ikut tercebur ke dalam neraka. Sehingga orang-orang munafik ketika itu tercebur ke dalam an-nar, telah kehilangan cahayanya dan terpisah dari kaum mukminin. Ya, sehingga mau tidak mau terpisahkan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang yang menampakkan Islam namun hakikatnya menyembunyikan kekafiran. Mau tidak mau akan terpisah. Nah, ketika itulah mereka terpisah. Orang-orang munafik na'udzubillah kehilangan cahaya, mereka terpengaruh kebingungan dan akhirnya juga tercebur ke dalam an-nar bersama orang-orang kafir sebelumnya. Nah, kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali melintasi sirat. Ya, kemudian umat beliau merupakan umat yang pertama dari umat-umat yang lain yang melintasi sirat. Sebagaimana yang telah lalu, umat ini terakhir zamannya di dunia. Ya, namun pada hari kiamat nanti serba mendapatkan kesempatan yang pertama dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu al-akhirun as-sabiquna yawmal qiyamah." Kita adalah umat yang terakhir, namun kita adalah golongan yang pertama. Umat yang pertama yang mendahului pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian perlu kita pahami bahwa semua manusia, semua jin dan manusia ya, pasti akan melakukan wurud terhadap amal. Apa itu wurudnya? Ini mendatangi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah ada satupun dari kalian illa waridha, melainkan pasti akan mendatanginya. Ini mendatangi annar, neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah kepastian yang telah ditentukan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perbedaannya, kata para ulama, ada dua macam wurud. Macam yang pertama adalah wurudu ad-dukhul, wurudu ad-dukhul, datang sekaligus memasuki an-nar. Datang sekaligus memasuki an-nar. Siapa yang mendatangi an-nar sekaligus memasukinya, datang dalam arti masuk ke dalamnya dan disiksa dalamnya, mereka adalah orang-orang kafir dan sebagian mukmin, sebagian dari kaum mukminin yang disucikan di dalam an-nar. Sebagian dari kaum mukminin yang disucikan di dalam an-nar disebabkan dosa-dosa mereka sebelum pada akhirnya dimasukkan ke dalam al-jannah. Inilah macam wurud yang pertama, yaitu wurudud dukhul. Adapun macam yang kedua adalah wurudul ubur, wurud al-ubur. Ubur yakni melintas, datang kemudian melintasinya saja. Nah, atau juga disebut dengan wurudul murur, murur ini melintas juga. Nah, siapa ini? Untuk siapa wurudul murur, datang dalam arti sekedar melintas tanpa masuk ke dalamnya? Ini bagi kaum mukminin yang berhasil melintasi as-sirat. Bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman yang berhasil melintasi as-sirat. Ya, wurud datang yakni melintas di atas neraka jahanam tanpa masuk ke dalamnya karena mereka berhasil melampaui atau melewati as-sirat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala dari. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang setelahnya, wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadhuru adh-dhalimina fiha jiddiya. Dan tidaklah ada satupun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka. Itu adalah ketetapan yang pasti bagi Allah Ta'ala. Thumma nunajji alladhina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, sehingga datangnya mereka sekedar melintas saja. Wanadaru dhalimina fiha jiddiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu ya berlutut di dalam neraka. Na'udzubillah. Penulis rahimahullah mengatakan was-siratu mansubun 'ala matni jahannam, dan sirat itu terbentang di atas punggung neraka jahannam. Nah, perlu kita tahu pada asalnya secara bahasa as-siratu maknanya adalah at-tariqul wasi', at-tariq al-wasi', jalan yang luas. Ya. Adapun jalan yang sempit itu tidak dinamakan siratun menurut bahasa Arab. Ya, dinamakan siratun adalah jalan yang luas. Nah, kemudian di dalam syariat, ya, di dalam syariat yang dimaksud dengan sirat adalah sirat maknawi, sirat maknawi, bukan sirat yang fisik. Atau afwan, saya ralat, di dalam syariat yang dimaksud dengan sirat, ya, ada dua macam. Ada dua macam sirat. Sirat yang pertama adalah as-sirat al-ma'nawi ad-dunyawi, sirat yang ma'nawi, bukan suatu benda yang berfisik. Ya. As-sirat al-ma'nawi, dan itu ad-dunyawi, keberadaannya adalah di dunia. Itu sirat di dalam syariat yang disebutkan di dalam dari syariat. Sirat apa itu? Sirat di dunia dan sifatnya ma'nawi, yaitu as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk terus berada di atas as-sirat al-mustaqim. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Apa yang dimaksud jalan di sini? Di dalam ayat ini apakah jalan yang berfisik diikuti begitu? Tidak. Yang dimaksud dengan surat di sini adalah as-siratul ma'nawi. Apa itu? Yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sirat di dunia ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah merupakan jalan yang lurus. Barang siapa yang menempuhnya, menempuh siratul mustaqim, maka dia akan mampu menempuh as-sirat yang terbentang di atas jahannam. Kemudian macam sirat yang kedua yang disebutkan dalam syariat adalah as-siratul ukhrawi, sirat di akhirat. Sirat di akhirat. Sirat di akhirat, dan itu merupakan sirat yang hissi, yang berfisik, memang benda yang berfisik. Ya, di akhirat. Nah, itulah yang dimaksud dengan as-sirat al-mansub 'ala madhi jahannam. Sirat yang terbentang di atas neraka jahannam. Diterangkan oleh para ulama, man istaqama 'ala as-sirat al-mustaqim fi dunya istaqama 'ala as-sirat fil akhirah. Barang siapa yang istiqamah di atas siratul mustaqim selama hidup di dunia, selalu taat, konsisten, komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka dia pasti akan istiqamah di atas as-sirat di akhirat yang terbentang di atas neraka jahannam. Nas'alullah al-'afiyah. والصراط منصوب على متن جهنم, dan sirat tersebut terbentang على متن جهنم, متن yakni zahir, punggung, di atas, di atas neraka jahannam. Nah, ini menunjukkan bahwa sirat tersebut sangatlah panjang, sampai terbentang di atas neraka jahannam. Sebab jahannam sendiri merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat besar, jauh lebih besar daripada banyak para malaikat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yawma idin." Pada hari itu didatangkanlah jahannam. "Laha sab'una alfa zimam." Jahannam memiliki 70,000 tali pengikat. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunana. Bersama satu pengikat, satu pegangan, terdapat 70,000 malaikat yang menariknya. Berarti ditarik oleh 70,000 kali 70,000 malaikat, sangat banyak. Nah, والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. Dan sirat yaitu al-jisr, jembatan antara al-jannah dan an-nar, surga dan neraka. Perlu kita pahami, bukan maksudnya di sana ada an-nar kemudian di ruang atau jarak antara neraka dengan surga, di sanalah letak as-sirat. Bukan itu yang terpahami. Sebab kalau kita mencermati zahir kalimat penulis rahimahullah, alladhi bainal jannati wan nar, bahwa jembatan tersebut atau sirat tersebut terletak di antara surga dan neraka. Ada surga, ada neraka, kemudian di antara keduanya, jarak antara keduanya, disitulah letak as-sirat. Terpahami demikian. Terpahami secara zahir demikian, namun bukan itu yang dimaukan oleh beliau. Sebab as-sirat letaknya di mana? letaknya di atas neraka jahanam, bukan penghubung antara neraka untuk menuju jannah, bukan. Bukan antara neraka dengan al-jannah. Ya. Namun letaknya surat di mana? Alamatni jahanam, seperti yang beliau katakan sendiri, mansubun alamatni jahanam, terbentang di atas punggung neraka jahanam, di atasnya, bukan terletak di antara surga dan neraka. Ya, penghubung. Nah, namun apa yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah, bahwa surat tersebut, ya, jembatan tersebut itu antara surga dan neraka, maksudnya adalah barang siapa yang mampu melaluinya, barang siapa yang mampu melalui jembatan tersebut, maka ya, dia akan selamat dari neraka dan akan menuju surga. Itu maksudnya. Barang siapa yang berhasil melalui as-sirat, ya, maka dia akan selamat dari neraka dan akan menuju surga. Ya. Adapun letak fisik sirat tersebut, maka berada di atas neraka, di atas jahanam. Nah, dia mengatakan al-yusra allazi baina al-jannati wan nar, adalah jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Ya, sebab tidak ada jalan menuju surga, ya, kecuali dengan melewati sirat tersebut. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang sifat, ya, tentang sifat atau bentuk sirat tersebut. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, sirat tersebut, ya, adalah thariqun wasi', adalah sebuah jalan yang luas, yang lapang, ya, sesuai dengan makna sirat di dalam bahasa Arab. Seperti yang kita pelajari tadi, secara bahasa sirat adalah thariqun wasi', jalan yang luas, yang lapang. Adapun jalan yang sempit, maka secara bahasa Arab tidak disebut dengan sirat. Ya. Sehingga pendapat yang pertama itu berargumen dengan bahasa Arab. Ya. Demikian juga mereka berargumen, ya, dengan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat sirat, dahdun mazillah. Sirat tersebut licin. Ya, sirat tersebut licin. Ya, licin menunjukkan bahwa lapang luas, tidak sempit. Ya, tidak sempit sampai, ya, apa dikatakan lebih tipis daripada rambut. Yang namanya licin ya berarti lapang. Ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sirat tersebut adalah siratun daqiqun jiddan, thariq daqiq. Yani jalan yang sangat, ya, yang sangat sempit, yang sangat tipis. Ya, sangat tipis sekali. Sebagaimana yang, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, annahu adaqqu minasy'ab, ahaddu minasy'ib. Sirat tersebut adaqqu minasy'ab, lebih tipis daripada rambut. Ya, daripada selai rambut. Ahaddu minasy'ib, dan lebih tajam daripada pedang. Lebih tajam daripada pedang. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, mungkin muncul pertanyaan, nah, bagaimana cara melaluinya sedangkan sangat tipis, sangat kecil. Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah, ya, perkara-perkara akhirat tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan, ya, tidak bisa dianggap sama persis dengan perkara-perkara duniawi, di kehidupan dunia itu beda. Ya, akhirat itu perkaranya berbeda. Nah, wallahu a'lam mana pendapat yang lebih tepat. Namun kalau kita melihat hadis tadi, adaqqu minasy'ab, ahaddu minasy'ib, maka ini lebih nampak. Pendapat yang kedua lebih nampak, wallahu a'lam. Ya, bahwa as-sirat adalah thariqun daqiqun jiddan, jalan yang sangat sempit, bahkan sangat tipis. Wallahu a'lam. Kemudian Beliau rahimahullah mengatakan yamurun nasu ala qadri a'mali. An-nas manusia ya, akan melewati, yakni melewati surat tersebut sesuai dengan kadar amaran-amaran mereka. Ya, perlu kita ingat bahwa yang dimaksud dengan an-nas di sini adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka sudah tercebur ke dalam neraka dari awal. Ya, ketika terjadi zulmah kegelapan sebelum shirath. Demikian juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik ya, hilang cahaya mereka sehingga juga tercebur ke dalam neraka. Maka yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah dengan kata an-nas adalah al-mu'minun. Yamurun nas ini al-mu'minun. Mereka akan melewati as-sirat sesuai dengan kadar amanat mereka. Nah, yakni mereka akan berusaha melewati as-sirat semaksimal yang mereka bisa. Ya. Dan mereka tidak akan mungkin mampu ya, melampaui kecepatan maksimalnya. Dan itu sesuai dengan kadar amalan mereka selama di dunia. Mereka akan melewati shirath dalam keadaan mereka melihat neraka di bawah mereka. Ya, subhanallah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan sebagaimana yang ada dalam hadis, ya, bagaimanakah kecepatan-kecepatan orang-orang yang beriman ketika berusaha melewati shirath. Yang pertama, faminhum man yamuru kalam hil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya kalam hil basar, ya, ibarat kedipan mata. Ini kecepatan yang paling cepat, ya, kalam hil basar. Ya, jadi seperti kedipan mata, ya, atau seperti gerakan mata. Ini sangat cepat. Ya, tiba-tiba sudah sampai di penghujung as-sirat, walhamdulillah. Dan lamhul basar dikatakan oleh para ulama, lamhul basar itu merupakan ungkapan waktu yang sangat singkat, ya, ungkapan yang menunjukkan makna ya, puncak singkatnya waktu. Puncak waktu yang paling singkat itu adalah lamhul basar. Ini yang terpahami oleh ya, orang-orang Arab sejak zaman dahulu. Lamhul basar adalah ungkapan tentang ya, waktu ya, yang sangat-sangat singkat. Ungkapan tentang waktu yang mencapai puncak ya, kecepatan sangat cepat, sangat singkat. Itu lamhul basar. Nah, dan lamhul basar itu lebih cepat daripada al-barq, daripada kilat. Ya. Oleh karena itulah urutan yang kedua, kata beliau, wa minhum man yamurru kal-barqi. Dan di antara mereka ada yang melintasinya melintas kal-barq, ya, seperti kilat. Ya. Kilat juga cepat. Ya. Kilat juga cepat, namun masih karena cepat dan lamhul basar. Kemudian kecepatan yang ketiga adalah wa minhum man yamurru kathir. Dan di antara mereka ada yang melintas seperti angin. Ya. Angin, jadi angin yang cepat. Angin yang cepat. Ya, pada zaman dahulu orang-orang belum mengenal ya, pesawat-pesawat terbang. Tapi mereka memahami bahwa angin itu sangat cepat. Angin itu bisa sangat cepat. Nah, mencapai ratusan mil, ratusan kilometer dalam waktu sesaat. Nah, ini kecepatan yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, wa minhum man yamurru kal-farasil jawad. Dan di antara mereka yang melintas seperti sedang menunggangi kuda yang jawad, kuda yang tangkas. Ya, ini kuda yang memang dipersiapkan untuk berlari cepat. Ya, sebab tidak semua kuda dipersiapkan untuk itu. Ini kuda yang sudah dipersiapkan, kuda yang tangkas. Al-faras al-jawad. Kemudian wa minhum man yamurru karikabil ibil. Dan di antara mereka ada yang melintas ya seperti unta-unta tunggangan. Seperti unta-unta. Ini juga cukup cepat ya bagi manusia, namun masih kalah jauh dengan al-farasul jawad, dengan kuda. Masih kalah jauh dengan kecepatan kuda yang tangkas. Berikutnya wa minhum man ya'du adwan. Dan di antara mereka ada yang berlari. Ya berusaha untuk berlari cepat ya, dengan kakinya. Wa minhum man yamshi mashyan, dan di antara mereka ada yang berjalan, ya, seperti orang berjalan kaki biasa. Ya, berapa lama itu? Ya. Subhanallah. Kemudian wa minhum man yazhafu zahfan, dan di antara mereka ada yang yazhaf zahfan. Yazhaf yani yamshi, berusaha berjalan, ala maq'adatihi, dalam keadaan duduk. Ini semacam mengesot. Ya, semacam mengesot, berusaha berjalan dalam keadaan duduk. Ini paling lambat. Masing-masing dari mereka, ya, ingin, ya, dapat melampaui as-sirat secepat mungkin, secepat yang mereka bisa. Tetapi kenyataannya, kecepatan mereka berbeda-beda. Bukan dengan keinginan mereka atau pilihan mereka. Ya, saya ingin kecepatannya ini saja, saya ingin ini kecepatan maksimal dan seterusnya, tidak. Ya, semuanya ingin cepat sampai, tetapi apa? Kecepatan mereka ternyata bergantung dengan seberapa cepat mereka menerima dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Semakin cepat menerima, ya, semakin cepat mengimani, semakin cepat mengamalkannya, maka dia akan semakin cepat di dalam melewati as-sirat yang terbentang di atas neraka jahannam. Ya. Sehingga namanya sama-sama sirat. Di dunia siratnya ya ini. Kalau antum pengen cepat melewati sirat di akhirat, maka cepatlah untuk menerima, mengimani, dan mengamalkan sirat yang ada di dunia ini. Sama-sama sirat. Ya, siratnya di dunia ini adalah siratul mustaqim, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis. Terimalah secepat mungkin. Ya, secepat mungkin terima dan amalkan. Maka insyaallah pada hari kiamat nanti juga akan cepat di dalam melewati as-sirat. As-sirat yang terbentang di atas neraka jahannam. Allahu musta'an. Ya, sebab ya al-jazaa' min jinsil 'amal. Ya, balasan itu sesuai dengan apa? Ya, jenis amalannya sesuai dengan perbuatannya. Ya, sejenis dengan perbuatannya. Ya, perbuatannya selama dunia cepat di dalam menerima surat al-mustaqim, yaitu syariat Allah, maka dia akan cepat pula sebagai balasannya, ya, di dalam melintasi as-sirat di akhirat. Kemudian ya, wa minhum, di antara kaum mukminin, nah ini keadaannya yang paling menyedihkan ketika melewati sirat. Ya, wa minhum man yuftafu wa yulqa fi jahannam, dan di antara mereka, di antara kaum mukminin, ya, ada yang yuftaf, disambar. Yuftaf yakni yu'khadhu bi sur'ah, yu'khadh, diambil, disambar dengan cepat, ya, disambar cepat, kemudian terambil, terbawa. Ya, setelah terbawa bagaimana? Wa yulqa fi jahannam, dan dilemparkan ke dalam jahannam. Nah, sehingga di antara manusia, di antara kaum mukminin, ada yang berusaha melintasi, namun di pertengahan jalan, ya, dia tersambar, ya, tersambar oleh sesuatu, terangkat, terambil, kemudian terlempar ke dalam jahannam yang ada di bawahnya. Beliau menerangkan, ya, apa yang menyambarnya dan menyeretnya lalu melontarkannya ke dalam jahannam. Fa innal jisra alaihi kalalib, sebab al-jisr, jembatan tersebut, alaihi, di atasnya ada kalalib. Kalalib itu merupakan bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah kullabun, ya, artinya adalah pengait. Ya, jadi semacam kalau di dunia semacam besi yang bengkok, ya, biasa untuk mengait sesuatu. Ya, kalau di dunia itu ada ganju itu, ya, itu juga sama. Ya, semacam itu. Yang sejenis dengan kulat, pengait. Besi bengkok, di ujungnya bengkok, ya, untuk mengaitkan sesuatu sehingga terbawa. Nah, di akhirat, di atas as-sirat juga ada kalani, pengait-pengait semacam itu. Ya, pengait-pengait semacam itu. Nah, yang bergerak naik turun, bergerak naik turun, ya, untuk menyambar, ya, manusia-manusia yang sedang berusaha melewati as-sirat. Ya. fa'inal jisra alaihi kalalib tatifun nasa bi'amalihim, yang mana kalalib, pengait-pengait tersebut tatif, menyambar, mengambil anas manusia bi'amalihim, dengan sebab amalan-amalan mereka. Ini amalan-amalan mereka yang buruk, maksiat, sehingga berhasil tersambar adalah para pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, tersambar dengan kalalib tersebut, kemudian dibawa kemana? Ya, dilemparkan ke bawah. Ya, ke dalam an-nar. Na'udzubillah. Nah. Wa yulqa fi jahannam fa innal jisra 'alaihi kalalib taqtifun nasa bi'a'malihim. Nah. Ya, sehingga ya, orang-orang yang tersambar oleh mengait-mengait tersebut dilemparkan ke dalam jahanam untuk apa? Untuk disucikan. Karena mereka orang-orang beriman, masuk dalam kalangan al-mu'minin. Disucikan, dibersihkan sebelum dimasukkan ke dalam jannah pada akhirnya nanti. Tapi berapa lama di dalam an-nar? Beda-beda. Ada yang mungkin cepat, ada yang dalam waktu yang lama. Ya, masing-masing sesuai dengan amalan mereka dan sesuai dengan rahmat Allah. Ya, ada yang masuk ke dalamnya, disiksa sebentar, tapi rahmat oleh Allah kemudian dikeluarkan. Ya. Ya, semuanya bergantung dengan amalannya masing-masing dan bergantung dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam al-jannah, surga. Ya. Dapat terpahami dari sini bahwa para pelaku maksiat dari kalangan kaum mukminin yang disiksa, diazab di dalam an-nar, maka tingkat siksaan mereka adalah tingkat siksaan yang paling ringan, yang tergolong paling ringan dibandingkan dengan siksaan terhadap orang-orang kafir. Kenapa? Karena ya, para pelaku maksiat yang beriman ini masuk ke dalam an-nar, ya, di mana? Di permukaan an-nar, permukaan neraka. Karena mereka berada di atas neraka, di atas di sirat, melewati sirat, kemudian tersambar, kemudian jatuhkan masuk ke dalam an-nar. Jadi mereka di permukaan. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa semakin dalam ya, neraka, maka siksaannya semakin berat. Dan orang-orang munafik ya, adalah orang-orang yang mendapatkan siksaan paling berat di an-nar. Innal munafiqina fi dharkil asfali min an-nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fi dharkil asfal, berada di tingkat yang paling bawah dari neraka. Ya, yang paling ringan ya di permukaan. Namun mau bagaimanapun itu tetap siksaan yang pedih, menyakitkan. Ya. Menyakitkan. Bahkan diterangkan bahwa ya, masing-masing orang yang disiksa di dalam neraka merasa siksaannya adalah yang terberat. Ya, tidak tahu kalau di sana masih banyak yang lebih berat. Tapi ketika dia disiksa, dia merasa saya adalah siksaan yang paling berat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saking beratnya dan saking sakitnya, menyakitkan. Nah, kemudian perlu kita pahami juga, orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka untuk diazab, maka ada anggota-anggota tubuhnya tertentu yang tidak tersentuh oleh api neraka. Anggota-anggota tubuh yang mana ini? A'dha'us sujud. Anggota-anggota tubuh yang dia pergunakan untuk bersujud kepada Allah selama hidup di dunia itu tidak mungkin tersiksa, tidak mungkin tersentuh oleh api neraka. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dha'us sujud itu la tamassuha an-nar. Anggota-anggota tubuh yang diperkenankan untuk bersujud kepada Allah, ya, itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Namun bagian-bagian yang lain yang disiksa. Penulis rahimahullah mengatakan, faman marra 'ala sirati dakhala al-jannah. Lalu barang siapa yang berhasil melewati as-sirat dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam jannah. Ya, selamat, dan tidak akan mungkin masuk ke dalam an-nar. Sudah selamat. ya tinggal menunggu masuk waktunya masuk ke dalam al-jannah. Faman marra 'ala sirati dakhala al-jannah fa idza 'adam 'alayhi waqafu 'ala mandarati bayna al-jannati wan nar fa idza 'adaru 'alayhi lalu apabila mereka telah melintasinya, ini melintasi al-sirat, waqafu, mereka berhenti, ala qantaratin, di suatu jalan, bainal jannati wan nar, di antara al-jannah dan an-nar, surga dan neraka. Qantarat, ini jalan atau jembatan juga, sehingga ada dua jalan atau dua jembatan. Ya, jalan atau jembatan yang pertama adalah tadi, sirat yang terbentang di atas neraka jahannam. Kemudian jembatan yang kedua itu setelah as-sirat. Ya. Al-qantarah diterangkan oleh para ulama yakni jisrun shaghir, jembatan yang kecil. Ya. Al-qantarah atau al-jisr, jembatan itu pada asalnya ya jalan yang digunakan untuk melintas di atas air dan semisalnya, jembatan dalam bahasa kita jelas. Namun para ulama berbeda pendapat apakah jembatan ini untuk orang-orang yang berhasil melewati sirat. Jembatan ini apakah jembatan yang terpisah dari as-sirat ataukah itu penghujung ujung dari as-sirat sehingga masih menyambung atau bersambung dengan sirat yang terbentang di atas jahannam. Apakah itu penghujungnya masih bersambung ataukah itu jembatan yang lain yang berbeda? Ya, jawabannya Allahu a'lam, yang lebih tepat yang mana. Dan itu mungkin tidak begitu penting. Ya, yang penting kita meyakini bahwa di sana ada qantar, ada jembatan, entah itu menyambung dengan sirat di atas neraka jahannam tadi atau itu jembatan yang berbeda yang terpisah. Allahu a'lam. Yang jelas orang-orang yang beriman yang berhasil melewati sirat, dia akan mereka akan diberhentikan di atas qantar, di atas jembatan tersebut yang letaknya di mana bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Ini benar-benar letaknya di atas di antara al-jannah dan an-nar, surga dan neraka. Kalau sirat itu gimana letaknya di atas jahannam, di atas neraka. Adapun qantarah yang satu ini, jembatan yang satu ini letaknya di antara surga dan neraka. Nah di sanalah yang diistilahkan oleh para ulama atau sebagian ulama dengan arsot yang kedua. Arsot yang kedua. Ya, arsot yang kedua ya di qantarah tadi. Ya, qantarah. Ya, tanah lapang atau padang yang luas yang kedua sebelum masuk ke dalam jannah. Nah, sehingga terpahami dari sini orang-orang yang beriman yang berhasil melewati as-sirat mereka tidak langsung masuk ke dalam jannah, masih ada momen, masih ada hal yang lain tidak langsung dibukakan pintu jannah, pintu surga untuk mereka. Ya. Oleh karena itulah, kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan tentang hal ini, tidak langsung masuk ke dalam jannah. Ya. Allah mengisyaratkan tentang hal ini dalam Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah mereka digiring menuju jannah berkelompok-kelompok sampai ketika mereka mendatangi jannah, datang ke jannah, apakah langsung dibukakan ketika mereka berhasil melewati sirat dan mendatangi jannah surga, apakah langsung dibukakan? Tidak. Ya, oleh karena itulah kata para ulama itu terisyaratkan dengan huruf ataf waw. Ya, di dalam kalimat yang setelahnya hatta idza ja'uha wa futihat, dan dibukakan, menunjukkan ada momen, ada jeda. Jeda itulah yang dimaksud dengan berhentinya mereka di qantarah. Ya, untuk apa? Nanti akan diterangkan oleh penulis rahimahullah. Ya, jadi tidak langsung. Tidak seperti ahlunar, penduduk neraka, penghuni neraka, yang Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ahlunar ketika digiring menuju neraka, dan mereka mendatangi neraka bagaimana? Hatta idza ja'a futihat, langsung futihat abwabuha. Ya. Ketika mereka sampai, ketika mereka mendatangi an-nar, dibukakanlah pintu-pintunya langsung tanpa ada kata waw, tanpa ada huruf waw. Ya, tanpa ada huruf atof waw. Menunjukkan langsung masuk ke dalam neraka. Adapun surga, ya, setelah mereka mendatanginya, ya, mereka masih harus menunggu beberapa lama. Nah, untuk apa? Mereka diberhentikan di Qattara. Ya. Penulis rahimahullah mengatakan, fayuntassu li ba'dihim min ba'd. Lalu, ya, sebagian dari mereka dikisaskan dari sebagian yang lain. Maksudnya akan terjadi kisas di antara para calon penghuni surga. Mereka calon-calon penghuni surga, dan mereka tidak akan masuk ke dalam an-nar setelah selamat berhasil melalui surat, alhamdulillah. Tetapi masih ada urusan-urusan di antara mereka, sehingga mereka diberhentikan terlebih dahulu untuk dikisaskan, ya, untuk diambilkan haknya, ya, di antara mereka. Ya, yuktasu bi ba'dihim min ba'd. Ya, sehingga, ya, setelah dikisaskan, ya, satu dengan yang lain, urusannya selesai, maka hati mereka menjadi apa? Jadi hati yang benar-benar salih, hati yang benar-benar bersih, selamat, terbebas dari segala penyakit hati seperti dendam, permusuhan, kebencian, masuk ke dalam jannah dalam keadaan batin mereka benar-benar bersih, benar-benar selamat. Itulah tujuan. Ya, mereka diberhentikan terlebih dahulu di Qattara sebelum diizinkan masuk ke dalam jannah, agar masuk dalam keadaan jannah dan telah bersih lahir batin mereka. Batin mereka bersih, hati mereka bersih, tidak menyimpan, ya, kotoran sedikit pun. Ya, dendam, kemarahan, kebencian dan semisalnya. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang penghuni jannah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut, kami ambil, kami hilangkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka dari ghil, penyakit hati, dari dendam, kebencian, ikhwanan, dalam keadaan mereka saling bersaudara, ya, saling bersaudara, mereka saling berhadapan-hadapan di atas singgasana-singgasana. Ya, sehingga mereka benar-benar bersaudara dan saling menyayangi. Ya, sisa-sisa urusan, persengketaan, perselisihan di dunia diselesaikan sebelum masuk ke dalam jannah. Ya, sehingga mereka masuk dalam keadaan jannah, walhamdulillah, benar-benar, ya, telah bersih. Nah, setelah itu faida hudhibu wa nuqu, lalu ketika mereka telah, ya, dibersihkan dan disucikan, hudhibu wa nuqu, udhina lahum, diizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam jannah. Ya, dibersihkan apa yang ada dalam hati mereka dari kebencian, dendam, hasad dan lain sebagainya. Nah, udhina lahum fi dukhulil jannah, mereka diizinkan untuk masuk ke dalam jannah. Nah, apakah mereka langsung masuk ke dalam jannah setelah dibersihkan, atau apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah Nabi Muhammad SAW akan meminta izin mengetuk pintu jannah terlebih dahulu sampai diizinkan. Nah, itulah yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya, sekaligus membahas tentang perkara asy-syafa'ah, tentang syafaat. Sementara kita cukupkan dulu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.